Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wa taqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti' illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Thumma ma ba'd, fa in asdaqal hadith kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. A'adhani Allah wa ayyakum minan nar. Ma'asyiral ikhwah, a'azzani Allah wa ayyakum. Hadirin yang kami muliakan, pada kesempatan yang terakhir telah kita bahas sebuah hadis yang menjelaskan tentang zakat harta karun. Kemudian selanjutnya kita berpindah kepada hadis berikutnya, yaitu hadis yang ke-175 dalam kitab ini, masih mengangkat tema yang sama, yaitu tentang zakat dan hal-hal yang terkait dengannya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Umar ala shadaqah. Kata beliau radhiyallahu anhu, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengutus Umar untuk mengambil sedekah dari kaum muslimin. Fakila mana'a Ibnu Jamil wa Khalid Ibnu Walid wal Abbas ammun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa tiga orang sahabat ini, yaitu Ibnu Jamil, Khalid Ibnu Walid dan Al-Abbas, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, enggan untuk menunaikan zakat. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma yankimu Ibnu Jamilin illa an kana fakiran faghnahu Allah ta'ala. Adapun Ibnu Jamil, maka tidaklah dia menolak, tidaklah dia enggan untuk membayar zakat, kecuali karena dahulu dia adalah orang yang fakir, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala telah membuatnya kaya. Wa amma Khalid fa innakum tadlimuna Khalidan. Adapun Khalid, maka sungguh kalian telah mendzalimi Khalid. Qad ihtabasa adra'ahu wa'tadahu fi sabilillah. Sungguh Khalid telah menginfakkan baju besinya dan perlengkapan perangnya di jalan Allah. Wa ammal Abbas fahiya alayya wa mithluha. Adapun Al-Abbas, maka hiya alayya wa mithluha, maka zakatnya menjadi tanggunganku dan yang semisalnya. Tsumma qala, kemudian Nabi bersabda, ya Umar, ama sya'arta anna 'amma ar-rajuli sinu abi. Wahai Umar, tidakkah engkau mengetahui bahwa pamannya seseorang itu seperti bapaknya? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hadirin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis ini menjelaskan kepada kita tentang tiga sahabat yang enggan untuk membayar zakat dengan alasan atau latar belakang yang berbeda. Dan sebagaimana telah kita ketahui bahwa di antara kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah mengutus sebagian sahabat untuk mengambil zakat dari kaum muslimin. Dan Umar radhiyallahu anhu saat itu diberi amanah oleh Nabi Alaihi Wasallam untuk menjalankan tugas tersebut. Sebelumnya pernah kita baca sebuah hadis di mana Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu juga pernah diberi amanah untuk melakukan hal yang sama. Dan ternyata ada tiga sahabat saat itu yang enggan untuk membayar zakat. Yang pertama adalah Ibnu Jamil. Disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa namanya adalah Abdullah. Abdullah Ibnu Jamil. Beliau sempat berada di barisan orang-orang munafik, kemudian masuk Islam dan bagus keislamannya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa Ibnu Jamil tidak memiliki udzur yang syar'i untuk enggan membayar zakat. Nabi Alaihi Wasallam menyampaikan hal tersebut dengan bahasa yang sangat halus. Kata beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, illa an kana fakiran fa aghnahu Allah Ta'ala. Dahulu dia orang fakir, orang miskin, kemudian Allah Subhanahu wa taala membuatnya kaya. Maka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kalimat ini sebagai konteks celaan terhadap pelakunya, bukan pujian. Dulu miskin, sekarang kaya. Nabi Alaihi Wasallam hendak memberikan teguran kepada Ibnu Jamil dengan bahasa yang sangat halus. Ini salah satu kelebihan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena orang kaya seharusnya dia mampu untuk membayar zakat. Dia wajib untuk membayar zakat. Sehingga Ibnu Jamil tidak memiliki udzur yang syar'i untuk enggan menunaikan zakat. Nah, kemudian sahabat yang kedua adalah Khalid Ibnul Walid radhiyallahu anhu. Sahabiyun jalil. Seorang sahabat yang sangat mulia. Khalid Ibnul Walid Ibnul Mughirah Al-Qurashi Al-Makhzumi. Beliau mendapatkan predikat sebagai Saifun min Suyufillah, salah satu pedang Allah Subhanahu wa taala. Dikenal sebagai seorang sahabat yang sangat kuat fisiknya dan sangat pemberani. Sampai-sampai disebutkan dalam sebagian riwayat bahwa Khalid tidak pernah mengalami kekalahan sama sekali. Ketika di zaman jahiliyah atau setelah beliau masuk Islam, senantiasa meraih kemenangan dalam peperangan. Maka Nabi alaihi wasallam memberikan pembelaan terhadap Khalid Ibnu Walid radhiyallahu anhu. Beliau menegaskan bahwa Khalid Ibnu Walid telah menginfakkan baju besi dan perlengkapan perangnya fisabilillah. Sehingga orang yang seperti itu mustahil, tidak mungkin akan enggan untuk membayar zakat. Betapa tidak, dalam perkara yang sunnah saja Khalid sangat semangat, sangat antusias untuk mengamalkannya. Menginfakkan perlengkapan beliau radhiyallahu anhu fisabilillah, hukumnya sunnah. Itu sangat semangat beliau lakukan, apalagi membayar zakat yang hukumnya wajib. Sehingga Nabi alaihi wasallam memberikan pembelaan terhadap beliau radhiyallahu anhu. Atau menurut penafsiran sebagian ulama, ketika perlengkapan perang tersebut sudah disedekahkan fisabilillah, sudah diwakafkan fisabilillah, maka tidak terkena kewajiban zakat. Ini penafsiran yang kedua. Dan telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Barang pribadi atau sesuatu yang diwakafkan fisabilillah, maka tidak terkena kewajiban zakat. Nah, kemudian sahabat yang ketiga adalah Al-Abbas Abul Fadl Al-Abbas Ibnu Abdul Muttalib Al-Qurashi Al-Hashimi radhiyallahu anhu. Beliau salah seorang paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Sahabiyun Jalil, seorang sahabat yang sangat mulia. Dan Nabi Alaihi Wasallam kembali memberikan pembelaan terhadap Al Abbas radhiyallahu anhu. Beliau enggan untuk membayar zakat karena zakatnya telah ditanggung oleh Nabi Alaihi Wasallam selama 2 tahun. Telah dibayarkan oleh Nabi Alaihi Wasallam selama 2 tahun. Ini makna hadis tersebut secara global. Kemudian faedah-faedah yang bisa kita petik dari kisah ini, di antaranya yang pertama, masyru'iyatu ba'atsil imami as-su'ata li jibayatiz zakat. Disyariatkannya seorang imam, dalam arti seorang penguasa, seorang pemimpin, untuk mengutus para petugas zakat, li jibayatiz zakat, untuk mengambil zakat dari kaum muslimin. Ini adalah kewajiban seorang penguasa kaum muslimin dan telah dipraktikkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam kisah ini beliau mengutus Umar sebagai amil zakat, sebagai petugas zakat. Diberi amanah untuk mengambil zakat dari kaum muslimin. Dan Umar statusnya sebagai amil, sebagai petugas zakat, berhak untuk mendapatkan zakat mal. Kemudian dilanjutkan hal ini oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in dari masa ke masa. Para khalifah senantiasa mengutus para petugas zakat untuk melakukan hal tersebut. Dan amil yang ditunjuk oleh penguasa kaum muslimin, dia termasuk dari 8 golongan yang berhak untuk mendapatkan zakat mal. Tsanian, kemudian faedah berikutnya yang kedua, jawazu syaqwa man imtana'a minaz zakah ila man yujbiruhu ala ada'iha. Bolehnya mengadukan siapa saja yang enggan untuk membayar zakat, ila man yujbiruhu ala ada'iha, kepada pihak-pihak yang mampu untuk memaksanya agar membayar zakat. Nah, ini yang dilakukan oleh Umar radhiyallahu anhu. Beliau mengadukan permasalahan tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selaku Amirul Mukminin, selaku penguasa kaum muslimin. Dan ini bukan termasuk ghibah yang hukumnya haram dalam Islam. Bahkan termasuk upaya untuk menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Dan kita harus selektif ketika memilih pihak-pihak yang akan menerima aduan tersebut. Jangan sembarangan dilaporkan kepada seseorang, dikhawatirkan akan terjatuh dalam perbuatan ghibah. Namun kita upayakan laporan tersebut disampaikan kepada pihak-pihak yang mampu secara fisik untuk melakukan hal tersebut, untuk menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Thalithan, kemudian faedah berikutnya yang ketiga, qubhu man jahada ni'matallahi alaihi syar'an wa aqlan. Buruknya seseorang yang menentang nikmat Allah subhanahu wa ta'ala syar'an wa aqlan, baik menurut pinjauan syariat Islam maupun akal yang sehat. Ini yang disampaikan oleh Nabi alaihi wasallam kepada Umar radhiyallahu anhu. Ibnu Jamil dahulu orang fakir, kemudian dia menjadi orang yang kaya dengan seizin Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, hendaknya dia berusaha untuk membayar zakat yang hukumnya wajib. Dan Nabi alaihi wasallam telah kita sampaikan tadi, menyampaikan teguran tersebut dengan bahasa yang sangat halus, dengan bahasa yang sangat santun. Tidak kemudian langsung memvonis Ibnu Jamil sebagai pihak yang bersalah, pihak yang berdosa, atau yang semisalnya. Maka menentang nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, ingkar terhadap nikmat Allah subhanahu wa ta'ala adalah perkara yang sangat buruk secara syar'i maupun akal sehat. Dan betapa banyak dalil dalam Al-Quran maupun hadis yang menjelaskan tentang hal tersebut, buruknya ingkar terhadap nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena syukur itu hukumnya wajib, syukur dengan kalbu, dalam arti meyakini bahwa semua nikmat itu datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala semata, Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Kenikmatan apapun yang ada pada kalian fa minallah. Semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ini konsep akidah yang harus kita yakini kebenarannya. Manusia sebatas sebagai perantara, siapapun dia. Orang tua kita sekalipun. Allah Azza wa Jalla yang menggerakkan mereka untuk memberikan nikmat kepada kita. Kemudian syukur dengan lisan. Artinya berusaha untuk memperbanyak pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillah atau yang semisalnya. Atau menyandarkan kenikmatan tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah semua ini karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena manusia, bukan karena fulan atau yang semisalnya. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, kata Allah. Adapun terhadap nikmat-nikmat Rabbmu fahaddits, maka ceritakanlah. Dalam rangka untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lisan. Bukan dalam rangka untuk pamer, untuk riya, untuk merendahkan orang lain atau yang semisalnya. Nah, kemudian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan anggota tubuh, memanfaatkan semua nikmat yang ada dalam perkara-perkara yang baik, dalam perkara-perkara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan syukur hukumnya wajib, sehingga kufur atau ingkar nikmat adalah perbuatan yang diharamkan dalam Islam. Demikian halnya secara akal sehat. Ingkar nikmat atau kufur nikmat adalah perkara yang sangat tercela. Kemudian faedah berikutnya yang keempat, anal asya al-mauqufah fi sabilillah, bahwa barang-barang atau harta-harta yang diwakafkan fi sabilillah di jalan Allah, awil mu'addah lil isti'mal, atau dipersiapkan untuk kepentingan pribadi, laisa fiha zakah, maka tidak ada zakatnya. Telah kita bahas secara terperinci pada pertemuan sebelumnya. Mobil semahal apapun, mobil tersebut semewah apapun mobil tersebut, kalau digunakan untuk kepentingan pribadi, maka tidak ada zakatnya. Kecuali kalau diperjualbelikan. Maka nanti ada zakat urudut tijarah, zakat barang perdagangan. Demikian halnya rumah bangunan atau tanah atau properti yang lainnya, maka tidak ada zakatnya selama dipakai untuk kepentingan pribadi dan tidak diperjualbelikan. Maka dalam hal ini Khalid radhiyallahu anhu telah mewakafkan perlengkapan perang beliau fisabilillah sehingga tidak terkena kewajiban zakat. Kemudian faedah berikutnya, amal i'tizar anil Abbas, adapun uzur yang diberikan kepada Al-Abbas, fayahtamilu ifadata jawazi ta'jiliz zakah, maka memberikan faedah tentang bolehnya menyegerakan pembayaran zakat, baik zakat fitri maupun zakat mal. Zakat fitri boleh ditunaikan 2 hari sebelum hari raya Idul Fitri sebagai bentuk keringanan untuk seorang muslim. Nah, demikian halnya dengan zakat mal, boleh menyegerakan pembayaran zakat mal dengan syarat hartanya sudah mencapai nisab. Syaratnya harta tersebut sudah mencapai nisab. Jadi misalnya haul jatuh pada bulan Dzulhijjah misalnya, maka kita boleh membayar zakat mal saat ini di bulan Dzulqa'dah dengan syarat tadi harta tersebut sudah mencapai nisab. Dan ini kata para ulama termasuk bab al-musara'ah ilal khair, termasuk upaya untuk berlumba-lumba dalam kebaikan. Namun ketika belum mencapai nisab, maka tidak boleh untuk disegerakan pembayarannya. Wa yahtamilu ifadata jawazi tahammuliz zakah amman wajabat alaih, dan memberikan faedah tentang bolehnya menanggung zakat orang lain yang wajib untuk dizakati. Boleh kita membayarkan zakat orang lain seperti yang dilakukan oleh Nabi SAW. Beliau menanggung zakatnya Al-Abbas selama 2 tahun. Namun dengan syarat dijelaskan oleh para ulama, harus dengan seizin atau sepengetahuan orang yang akan dibayarkan zakatnya. Ini syaratnya. Kalau kita sebagai orang tua misalnya hendak membayarkan zakat fitri anak kita, maka harus dengan sepengetahuannya, harus dengan seizinnya. Kalau langsung dibayarkan tanpa izin, tanpa sepengetahuannya, maka tidak sah zakatnya. Kenapa? Karena zakat itu ibadah, sehingga membutuhkan niatan pelakunya. Lain halnya dengan membayar hutang. Kalau membayar hutang, maka boleh dilakukan oleh siapapun dan kapanpun. Tidak harus dengan sepengetahuan orang yang dibayarkan hutangnya. Langsung kita bayarkan hutangnya boleh, tanpa izin, dan sah secara syar'i. Karena membayar hutang tidak membutuhkan niat, dan tetap sah kalau dilakukan tanpa niat. Demikian dijelaskan oleh para ulama. Kemudian faedah yang terakhir, ta'zimul 'am wa kabiru haqqihi. Hadis ini memberikan faedah tentang pengagungan terhadap seorang paman, wa kabiru haqqihi, dan betapa besar hak seorang paman. Li'annahu bimanzilatil ab, karena paman itu kedudukannya seperti seorang bapak. Nabi SAW menegaskan dalam hadis ini, ya Umar, ama sya'arta anna 'ammar rajul sinu abi. Apakah engkau tidak mengetahui bahwa pamannya seseorang itu seperti bapaknya? Sehingga Nabi SAW sangat sayang kepada Al-Abbas radhiyallahu anhu, dibayarkan zakatnya oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga sangat sayang kepada Hamzah bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu. Ketika beliau meninggal dalam perang Uhud, Nabi SAW sangat sedih. Bahkan beliau tidak ingin melihat wajahnya pembunuh Hamzah radhiyallahu anhu, Al-Wahsy, karena teringat kepada paman beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini beberapa faedah yang bisa kita sampaikan. Insyaallah selebihnya kita baca pada pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallahi wa bihamdihi. Assalamualaikum.